أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فمعاشر الإخوة رعاكم الله رعاني ورعاكم الله الله سبحانه وتعالى telah menyebutkan dalam mensifati شهر رمضان yang sekarang kita berada di tengah-tengahnya ini dengan firman-Nya ayyamam ma'dudat, hari-hari yang berbilang, bisa dihitung bulan Ramadan itu hanya 29 ataukah 30 hari. Dan telah dijelaskan oleh para ulama, Allah Subhanahu wa taala mensifati bulan Ramadan dengan ayyamam ma'dudat adalah isyarah, sebuah isyarat bagaimana hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala bisa memanfaatkan hari-hari tersebut, bisa memanfaatkan bilangan-bilangan yang sedikit tadi untuk mengambil sebanyak-banyaknya, menabung sebanyak-banyaknya pahala yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya amalan soleh yang dilakukan di bulan Ramadan tentu saja berbeda pahala ganjaran al-ajr wa thawab yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitupun as-sayyi'at, kemaksiatan. Tatkala kemaksiatan tersebut dilakukan di bulan Ramadan pun berbeda dengan kemaksiatan yang dilakukan di luar bulan Ramadan. Oleh karena itu, di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, syahrul Ramadan, sepantasnya untuk kita menjaga waktu-waktu kita dalam beramal soleh, dalam melakukan amalan-amalan ketaatan, apakah itu qiraatul Quran ataukah qiyamul lail, sedekah, iftar shaim, dan yang semisalnya dari amalan-amalan soleh yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan al-ajr, ganjaran yang besar kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena tatkala kita tidak memanfaatkan waktu yang ada, maka niscaya penyesalanlah yang akan kita dapati. Sebagaimana sebuah hadis yang ma'ruf, tatkala Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam naik ke atas mimbarnya dan menyebutkan 3 kali ucapan amin, amin, amin, amin. Salah satunya ditanya oleh sahabat Nabi ridwanullahi anhum ajma'in, apa yang kau aminkan wahai Rasulullah? Kata beliau alaihi salatu wasallam, malaikat Jibril datang kepadaku dan mengatakan, raghima anfu abdin, sungguh telah merugi seseorang. Iddakhala alaihi Ramadan, ketika dia masuk bulan Ramadan, thumman salakh, kemudian bulan Ramadan tersebut pergi begitu saja, falam yughfar lah, akan tetapi dia belum mendapatkan, belum meraih maghfirah, ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini nantinya akan ada penyesalan dari kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala kita membuang-buang waktu kita dengan amalan-amalan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya adalah kita telah menyia-nyiakan umur-umur kita. Umur kita adalah umur yang terbatas. Perjalanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perjalanan yang sangat qasir, sangat ringkas. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim di sekian banyak ayatnya, tatkala menyebutkan tentang hari akhir atau yaumul qiyamah, Allah Azza wa Jalla mensifati dengan kalimat ghadan, esok, menunjukkan dekatnya yaumul qiyamah tersebut. Oleh karenanya kita seharusnya menjaga waktu-waktu kita dalam beramal soleh, dalam melakukan amalan ketaatan. Telah berkata Imam Ibnu Jauzi alaihi rahmatullah di dalam sebuah karya beliau yang berjudul Risalah Ta'liqat pada Fathul Bari jilid ke-11 halaman ke-230, kata Imam Ibnu Jauzi alaihi rahmatullah di dalam risalah tersebut, man ista'mala faraghahu wa sihhatahu fi ta'atillah fahuwa al-maghbut, barang siapa yang memanfaatkan waktu kosong dia, waktu longgar dia, dan memanfaatkan waktu sehatnya dalam rangka melakukan ketaatan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, fahuwal maghbut, sungguhnya dia adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan rahmat-Nya. Wa man ista'malahuma fi ma'siyatillah fahuwal maghbun. Dan siapa yang memanfaatkan nikmat sehat dan waktu luang tadi pada perkara-perkara kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, fahuwal maghbun. Sesungguhnya dia adalah orang yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dia adalah orang yang merugi. Kemudian kata beliau alaihi rahmatullah, li'annal faragha ya'kubuhu syughul wassihhata ya'kubuha as-saqam. Karena jika tidak dimanfaatkan waktu luang yang ada, maka yang tersisa hanyalah kesibukan-kesibukan yang akan menghalangi dia dari beribadah, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassihhah ya'kubuha as-saqam. Dan ketika nikmat sehat tidak dia manfaatkan, maka tinggal hari-hari yang akan dia dapati berpenyakit, tidak bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti ketika dia mendapatkan nikmat sehat dari Allahu Rabbul Alamin. Maka waktu luang dan kesehatan merupakan kenikmatan yang sangat besar yang wajib untuk disyukuri, dan salah satu bentuk bersyukurnya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memanfaatkannya dengan ibadah kepada Allahu Rabbul Alamin. Begitu pula diriwayatkan dari sebagian para salaf, mereka mengatakan man min alamatil maqti, di antara tanda-tanda kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba, idha'atul waqti, ketika seorang hamba tersebut tidak bisa memanfaatkan waktunya, selalu membuang-buang waktu luangnya. Ini untuk kita berhati-hati, jangan sampai kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang akan mendapatkan al-maqt, kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah, dan ini sering saya ulangi di setiap-setiap majelis yang ada, telah menyebutkan satu ucapan yang sangat baik sekali yang beliau nukilkan pada karya beliau yang berjudul Al-Fawaid, halaman ke-44. Beliau mengatakan alaihi rahmatullah, idha'atul waqti ashaddu minal maut, membuang-buang waktu yang ada itu sangat parah keadaannya, bahkan lebih parah daripada kematian yang datang menjemput seseorang. Kemudian beliau memberikan alasan di sini, li'anna idha'atul waqti, karena sesungguhnya membuang-buang waktu tersebut, taqta'uka 'anillah wad-daril akhirah, memutuskan hubungan engkau dengan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Wa ammal mautu yaqta'uka 'anid dunya wa ahliha atau wa ahliha. Sementara kematian yang didapati oleh seorang hamba, ajal yang menjemput dia, hanya memutus hubungan dia dengan dunia dan para penduduk dunia tersebut. Berbeda tatkala kita membuang-buang waktu kita, yang kita putuskan adalah hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita bermaksiat, dan memutuskan hubungan kita dengan hari akhir karena Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kemurkaannya kepada kita tatkala tidak bisa memanfaatkan waktu-waktu yang ada tersebut. Dan inilah kesempatan untuk kita memanfaatkan waktu-waktu luang yang kita miliki untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin, agar kita tidak mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwah, ra'ani wa ra'akumullah. Kita melanjutkan risalah yang disampaikan oleh Syekhuna Rabi' bin Hadi Umair Al-Madkhali hafizahullah wa ra'ah, yang berjudul Asnaful Qulub, jenis-jenis hati. Dan kita telah sampai kepada dua kaidah penting yang beliau sampaikan di sini. Yang mana kaidah yang pertama kata beliau, fa idza ra'aita nafsak annaka taqbalul haqq walau min yahudi aw nasrani aw muslim fa wallahi qalbuka salimun. Kalau engkau mendapati dirimu bisa menerima al-haq, apakah itu datangnya dari seorang Yahudi ataukah seorang Nasrani ataukah seorang Muslim, maka ketahuilah bahwasanya hatimu adalah hati yang selamat, wa aqluka salimun, dan akalmu adalah akal yang bersih. Kemudian kaidah kedua yang beliau sebutkan, wa in ra'aita nafsak, jika engkau melihat dirimu, tarfudul haq, idza jaa min jihatin muayyanah, engkau menolak kebenaran tatkala kebenaran itu datang dari kelompok tertentu. Wa taqbalul batil idza jaa min jihatin muayyanah, sementara engkau bisa menerima kebatilan yang datang dari kelompok yang lain. Wa taj'aluhu haqqan, dan engkau menjadikan kebatilan tersebut sebagai kebenaran, sebagai al-haq. Fa'alam anna qalbaka marid, ketahuilah bahwasanya hatimu adalah hati yang berpenyakit. Contoh nyata dari apa yang beliau sebutkan di sini adalah nasihat-nasihat yang telah disampaikan ahlu sunnati wal haq kepada mereka para mukhalifin, kepada mereka para hizbiyah, kepada mereka para mubtadi'ah, ahlul bid'ah wal dalal. Contohnya adalah banyak sekali nasihat. Salah satu contohnya adalah nasihat yang kita berikan kepada saudara-saudara kita, kaum muslimin, yang mengaku diri mereka berada di atas da'watu sunnah, yang mereka sampai sekarang masih bermanhaj dengan manhajul muwazanah. Harus ada penyeimbang antara kebaikan dengan keburukan tatkala kita menyebutkan kejelekan seseorang. Tatkala kita menyebutkan tahdzir, peringatan kepada seorang yang memiliki pemikiran sesat, maka kata mereka haruslah dibarengi dengan kebaikan yang dia miliki. Tentunya ini sebuah syubhat dan kebatilan. Dan sampai nasihat kepada mereka bahwasanya perkara ini menyelisihi manhaj Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan menyelisihi manhaj Al-Qur'anul Karim. Telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kejelekan mereka, orang-orang musyrikin, menjelaskan kejelekan Abu Lahab, Abu Jahal, orang-orang kufar, tanpa sedikit pun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka. Begitu pula sabda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada celaan-celaan beliau terhadap kaum Khawarij, tanpa menyebutkan sedikit pun kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh kaum Khawarij tersebut. Ada beberapa kebaikan yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan mungkin ini dijadikan dalil oleh mereka. Tapi kita katakan itu bukanlah dalil untuk kalian, bahkan itu adalah dalih untuk kalian menerima al-haq. Karena Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam tatkala menyebutkan kebaikan orang-orang Khawarij, sebenarnya bukan kebaikan yang diinginkan. Yaitu hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan keadaan mereka, orang-orang Khawarij, ibadah yang ada di sisi mereka itu lebih tinggi dan lebih bersemangat daripada keadaan ibadah yang dimiliki oleh sahabat-sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in. Apakah itu dari sisi qiraatul Quran ataukah dari sisi qiyamul lail? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa amalan soleh, amalan ketaatan yang mereka lakukan lebih daripada sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin mereka fikir adalah sebuah rekomendasi dari Rasul alaihi salatu wasallam, atau menyebutkan kebaikan mereka sehingga terjadilah manhajul muwazanah. Kita katakan la. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau kita mau jujur, sekali lagi, kejujuran yang diperlukan dalam berakidah, dalam bermanhaj, dalam beragama. Kalau kita mau jujur melihat dengan lengkap sabda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, apa yang beliau ucapkan? Tatkala Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyampaikan kepada sahabat-sahabat beliau bahwasanya ibadah mereka, kaum Khawarij, itu lebih tinggi dan lebih banyak daripada kalian wahai sahabat-sahabatku, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam melanjutkan bahwasanya qiraatul Quran yang mereka amalkan, yang mereka kerjakan, yang mereka lakukan itu tidak melewati hanajirahum, tidak melewati kerongkongan mereka. Celaan. Mereka hanya membaca Al-Qur'anul Karim di lisan saja, akan tapi tidak masuk ke dalam hati-hati mereka. Kemana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini? Ini menunjukkan celaan kepada mereka, kaum Khawarij, bukan menunjukkan kebaikan amalan soleh mereka. Justru celaan tatkala mereka melakukan amalan soleh tapi tidak bermanfaat untuk diri-diri mereka. Ini celaan, bukan pujian. Ini kejelekan, bukan kebaikan. Maka saking banyak ayat, saking banyak hadis yang mereka fahami kaum Khawarij tidak memberikan manfaat sedikit pun, karena tidak masuk ke dalam hati-hati mereka. Pemahaman yang ada di dalam akidah-akidah mereka bertolak belakang dengan pemahaman salafus saleh. Oleh karena itu, ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, ketika kita menyampaikan nasihat ini, Al-Quranul Karim menyelisihi manhaj kalian, al-muazanah. Begitu pula sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyelisihi manhaj kalian, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Begitu pula pemahaman salafus saleh tidak sama sekali menjelaskan manhaj muazanah bagian dari Islam, bagian dari akidah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi, apakah mereka menerima hal ini? La. Mereka tidak menerima. Bahkan mereka menuduh bahwasanya kalian wahai ahlu sunnah sebagai kelompok yang selalu memecah belah umat. Al-haq kita sampaikan tidak diterima oleh mereka. Malah tuduhan-tuduhan dusta yang mereka sebarkan di luar sana. Belum lagi tuduhan-tuduhan dusta yang datang dari mereka, orang-orang sufiyah, kaum sufiyah yang sangat benci kepada Muhammad bin Abdul Wahhab alaihi rahmatullah. Bahkan mereka berdusta atas nama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Syekhul Islam Al-Allamah, menyebutkan dan mengatakan bahwasanya Syekhul Islam alaihi rahmatullah sebagai orang yang menjadi dangkal pemikiran teroris. A'udzubillahi minadh-dhalal. Sampai-sampai menyebutkan bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab lah yang bertanggung jawab karena kerajaan Malik Saud ketika itu tergulingkan oleh seorang Muhammad bin Abdul Wahhab. Kedustaan-kedustaan yang tidak memiliki dasar sama sekali. Ucapan-ucapan mereka menunjukkan bahwasanya mereka benci sekali dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ketika kita sampaikan al-haq kepada mereka, ini loh hakikat dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Lihat karya-karya beliau, al-usulul thalatha dan yang semisalnya, al-qawaidul arba, kashfus syubhat, kitabut tauhid, yang menunjukkan untuk kita beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak kita lakukan berdoa kepada kuburan, solat kepada kuburan, tawaf kepada kuburan, ziarah kepada habaib atau kahwali dan yang semisalnya, tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Akan tetapi kembali, al-haq tersebut dimentahkan oleh mereka. Seperti yang disebutkan oleh beliau, kalau kalian melihat bahwa dalam diri kalian tarfudul haq, menolak al-haq, idza jaa min jihatin muayyanah, kalau al-haq tersebut datang dari satu kelompok, sementara kalau datang kebatilan dari kelompok yang lain, kebatilan datang dari kelompok yang lain, mereka rubah menjadi al-haq. Fa'alam anna qalbaka marid, ketahuilah bahwasanya hatimu adalah hati yang berpenyakit. Sekian banyak nasihat al-haq kita sampaikan, akan tetapi ditolak oleh mereka, menunjukkan bahwasanya apa yang diucapkan oleh Syekh Rabi' hafizahullah wara'ah adalah sebuah kebenaran, bukanlah sebuah hayalan-hayalan semata. Kemudian kita melanjutkan apa yang disebutkan oleh beliau hafizahullah wara'ah, li'anna alladhi yuqabil al-qalb as-salim al-qalbul mariyud, karena sungguhnya lawan dari hati yang selamat itu adalah hati yang berpenyakit. Alladhi yataqabbalul batil, yang mana hati yang berpenyakit tadi sangat mudah untuk menerima kebatilan. Wa yu'ashshish fihil batil, dan kebatilan selalu merongrong hati tersebut. Tenang dia berada di dalam hati yang berpenyakit tadi. Wa yasrah wa yamrah fihi syayatin, dan hati yang berpenyakit tadi adalah hati-hati yang dikendalikan oleh para syaitan. Wa tanfiru minhul malaikah, sementara malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala lari dari model-model hati yang demikian. Fala tusaddiduh, maka malaikat Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki upaya untuk bisa meluruskan hati-hati tersebut. Wa tuwaswisu fihi syayatin fayunqadu lihadihil wiswas, dan hati yang berpenyakit tadi akan terus dimasuki waswas dari syaitan, dan was-was tersebut akan menggiring mereka untuk selalu menerima kebatilan dan menolak al-haq. Hadzal qalbu al-marid yajib an yu'alaj. Kalau sudah hati berpenyakit seperti ini, seharusnya kata beliau segera diobati. Wa fi hadzal qur'anu shifaa'un lin-nas. Sesungguhnya di dalam Al-Qur'anul Karim ini ada obat bagi seluruh manusia. Shifaa'un li amradil qulub, dan obat bagi segala penyakit hati. Wa amradul abdan, Bahkan Al-Quranul Karim, ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, lafad-lafad Qur'aniyah adalah obat bagi penyakit-penyakit badan anggota tubuh. Falinu'alija anfusana bihadar Qur'an, maka hendaknya kita mengobati diri-diri kita, jiwa-jiwa kita dengan Al-Quran ini. Wa nurabbi anfusana ala aqaidihi, dan kita mentarbiyah, mendidik jiwa-jiwa kita dengan akidah-akidah Al-Quran. Wa ala rujulah wa ala hubbi sidqi wal haqqi wal wala'i fihi wal bara'i minal batili wa ahlih, dan hendaknya kita mendidik diri-diri kita untuk bisa menerima al-haq yang ada di dalam Al-Quranul Karim, walaupun itu bertentangan dengan hawa, perasaan-perasaan kita. Dan hendaknya kita, kata beliau hafizahullah wa ra'ah, mendidik jiwa-jiwa kita untuk mencintai as-sidq, mencintai kejujuran. Wa ala hubbil haq, dan mencintai al-haq tadi. Wal wala fih, dan kita harus berloyalitas di atas al-haq tersebut. Wal bara' minal batil, dan kita harus berlepas diri dari yang namanya kebatilan. Wa ahlih, dan mereka-mereka pelaku kebatilan tersebut. Jadi tidak cukup untuk kita berlepas diri dari kebatilan saja, la. Ahlul batil pun harus kita berlepas diri dari mereka. Karena itulah apa yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan dan ajarkan pada akidah Al-Quran. Walau kanu aba'ana au abna'ana au ikhwanana au ashiratana, walaupun mereka itu orang-orang yang melakukan kebatilan, kemaksiatan, kebid'ahan, kekufuran, adalah keluarga-keluarga kita, ayah-ayah kita, anak-anak keturunan kita, saudara-saudara kita. Hadzal qalbus salim, ini baru hati yang selamat, kata beliau. Al-qalbul munib, hati yang akan selalu rindu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengingat akhirah. Huwa nafsuh, lakin al-ibarat takhtalif. Al-qalbul munib dan al-qalbus salim adalah dua lafad, dua ibarah di dalam bahasa Arab, yang kata beliau maknanya sama, akan tetapi lafadnya berbeda. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id, hadha ma tu'aduna likulli awwabin hafidh, man khashiyar rahman bil ghaibi wa ja'a biqalbin munib. Dalam surat Qaf, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man khashiyar rahman, barang siapa yang takut kepada Ar-Rahman, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bil ghaib, pada saat dia tidak dilihat oleh seluruh manusia, pada saat dia bersendiri, waja'a biqalbin munib, dan dia datang nanti kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan hati yang selamat. Yang mana mereka ini akan diberikan jannah, syurga Allah subhanahu wa ta'ala, yang telah dijanjikan oleh mereka pada kehidupan-kehidupan dunia mereka. Kemudian kata beliau, al-qalbul munib, hati yang selamat tadi, yang akan senantiasa rindu kepada Allah, ingat kepada hari akhir. Ar-raja'u ilallahi tabaraka wa ta'ala, al-awwabu ilallahi tabaraka wa ta'ala. Hati yang selamat tadi, hati yang munib tadi, adalah yang akan selalu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-awwab, akan selalu rindu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fanzur ila nafsik, maka lihatlah kepada dirimu, kata beliau hafidhahullahu war'ah, introspeksi kepada diri-diri kita semua. Wallahi, kata beliau, demi Allah, la yanfa'uka malun wala banun yaumal qiyamah, sesungguhnya harta-harta dan anak keturunanmu tidak akan bermanfaat nanti di yaumul qiyamah. Wala asdiqa wala ghairuhum, tidak pula teman-teman sejawatmu ataukah selain mereka, semuanya itu tidak bermanfaat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ma indaka illa salamatal qalbi, kamu tidak memiliki kecuali harus dengan hati yang selamat. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita nanti di sisi Allah subhanahu wa ta'ala pada yaumul qiyamah kecuali salamatul qalb, hati yang selamat. Kalau hati yang berpenyakit, tidak akan berfaedah sedikit pun, tidak akan bermanfaat sedikit pun, bahkan akan mendatangkan kemudharatan kepada diri-diri kita. Di antara tanda dari hati yang berpenyakit tadi adalah seperti yang beliau sebutkan, tidak mau menerima al-haq dari selain kelompok mereka. Al-haq yang datang dari selain kelompok mereka dijadikan sebagai kebatilan. Oleh karena itu disebutkan di sini oleh beliau hafizahullah wara'ah, teman-teman kalian yang ada selama di dunia, yang mungkin selama di kehidupan dunia kalian saling bekerja sama dalam menyerang al-haq, dalam menyerang ahlu sunnah, dalam merongrong mereka, menyebarkan kabar-kabar kedustaan, itu tidak akan bermanfaat sedikit pun. Tidak akan bermanfaat sedikit pun nanti di yaumul qiyamah. Karena yang bisa menyelamatkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menyelamatkan kita semua nanti di sana adalah salamatul qalbi, keselamatan hati kita. Kemudian kata beliau hafizahullah wa ra'ah, hiya allati satanfa'uka yaumul qiyamah. Keselamatan hati itulah yang nanti akan bisa memberikan manfaat kepada dirimu di hari kiamat kelak. Salamatu hadzal qalb wa inabatu hadzal qalbi ila Allah tabaraka wa taala. Keselamatan hati ini, kerinduan hati ini kepada Allah Subhanahu wa taala, alladhi ya'ti biqalbin munib tuqarrab lahul jannah, yang mana hati-hati tersebut nanti ketika datang kepada hari kiamat akan didekatkan kepada mereka al-jannah, syurga Allah Subhanahu wa taala akan didekatkan kepada hati-hati yang selamat tersebut. Wa uzlifatul jannatu lil muttaqin ghairu ba'id. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan syurga, akan menjadikan jannah-jannahnya kelak di yaumul qiyamah untuk mereka orang-orang yang bertakwa, ghairu ba'id, bukan tempat yang jauh, dekat. Karena keselamatan hati mereka, syurga-syurga Allah Subhanahu wa taala menjadi dekat, ghairu ba'id, tidak jauh. Hadza ma tu'adun, itulah yang mereka dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tatkala kita berada kehidupan di dunia ini merasakan sekian banyak bala, sekian banyak fitnah, sekian banyak cobaan, kita harus bersabar. Tuduhan-tuduhan dusta masuk kepada ahlu sunnati wal jamaah, masuk kepada ahlul haq. Kita harus bersabar dari itu semua. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah di atas segala-galanya, dan itu sama sekali tidak akan mendatangkan kemudharatan kepada ahlu sunnati wal haq. Karena yang ada di sisi mereka adalah Al-Qur'an, yang ada di sisi mereka adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang ada di sisi mereka adalah pemahaman para ulama ussalaf. Jalanlah dengan itu. Karena syurga Allah Subhanahu wa taala akan didekatkan kepada mereka. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam telah menyatakan di dalam sabdanya, "Ad-dunya sijnul mu'min." Sesungguhnya dunia itu hakikatnya adalah sijnul mu'min, penjara bagi kaum yang beriman. Jadi kalau kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang jujur, sekali lagi, dengan keimanan yang jujur, mau bernikmat-nikmat di dunia, mau berfoya-foya di kehidupan dunia, mustahil. Bukan di sini tempatnya kita untuk mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang abadi nanti, apa yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan. Kehidupan di dunia ini adalah sijen bagi kita, penjara. Kalau kita melewati satu fitnah, habis sudah fitnah itu, meredam fitnah itu akan datang fitnah yang lain. Kita melewati satu cobaan dengan sekarang banyak solusi, sekian banyak solusi yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi mereka yang bertakwa, selesai dari cobaan itu akan ada cobaan lain. Tidak bisa beristirahat. Sijnul mu'min, penjara bagi kaum yang beriman. Di sini dibutuhkan salamatul qalb, hati yang selamat. Karena salah satu tanda dari hati yang selamat tadi adalah dia bisa bersabar di atas itu semua. Kalau keadaan hati yang marid, hati yang berpenyakit, tidak bisa sabar dengan fitnah-fitnah yang ada, cobaan-cobaan yang ada. Tatkala didatangkan kepada mereka satu fitnah, mungkin dia lolos dengan fitnah tersebut. Didatangkan fitnah yang kedua, lolos. Fitnah yang ketiga, lolos. Masuk fitnah yang keempat, cobaan yang keempat. Setelah bertubi-tubi, datang satu, dua, dan tiga, dia jatuh. Yang dahulunya bersama kita di atas al-haq, di atas qalbun salim, di atas tariqatul salaf, jatuh. Karena fitnah-fitnah yang bertubi-tubi tadi. Karena fitnah ini menyaring orang, menyaring manusia. Siapa yang berada di atas al-haq dengan as-sidq, dan siapa yang berada di atas al-haq dengan al-kadhib. Kalau dia berada di atas al-haq dengan penuh kejujuran, maka insyaallah ta'ala berbagai macam fitnah yang akan dia lewati akan terus bisa dia lewati sampai nanti insyaallah ta'ala ujungnya adalah syurga Allah subhanahu wa ta'ala setelah kematian menjemput dia. Akan tetapi kalau dia berada di atas tariqul haq tapi didasari dengan al-kadzib, kedustaan, tunggu saja. Tunggu saja dia akan tergelincir dari tariqul haq ini. Tidak bisa lama-lama dia nyaman dengan al-haq. Fitrah dari hati yang berpenyakit tidak bisa menerima al-haq. Ini yang diberikan kaidah oleh Syekh Rabi' hafizahullah wa'ala. Kalau sudah hati yang berpenyakit, sudah tidak bisa berlama-lama bersama al-haq. Yang bisa berlama-lama dengan al-haq adalah al-qalbus salim, hati yang benar-benar selamat, yang mana mereka akan selalu melakukan amalan-amalan soleh. Mereka akan selalu mengerjakan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan di dalam Al-Quran. Mereka akan selalu mengerjakan apa yang Rasulullah s.a.w. perintahkan dalam sabda-sabdanya. Walaupun itu semua tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Perasaan mereka dikorbankan. Karena al-haq adalah di atas segala-galanya. Tidak nyaman hidup di dunia, sijinul mu'min. Penjara bagi kita kaum yang beriman. Sementara untuk orang-orang kufar, dunia ini adalah jannah mereka, surga mereka, tempat mereka bernikmat-nikmat, tempat mereka berfoya-foya. Yang nanti kebalikannya di yaumul qiyamah, di akhirah kebalikannya. Di sana adalah jannatul mu'min, surganya orang-orang yang beriman, dan sijinul kafir, penjara bagi mereka orang-orang yang kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kaidah ini sangat penting, ikhwati fillah ra'ana wa ra'akumullah. Apa-apa yang berkaitan dengan al-haq dan qabulul haq, menerima al-haq dari siapapun datangnya, adalah kaidah yang penting yang diberikan oleh Syekhuna Rabi' bin Hadi Umair Al-Madkhali hafizahullah wa ra'ah, yang menunjukkan kepada kita batasan hati seseorang itu selamat ataukah berpenyakit. Hati seseorang itu apakah bersih ataukah berpenyakit. Wa'iyadhu billah. Kemudian kata beliau hafizahullah wara'ah, hafidh li hududillah, menasihati kita semua. Jagalah oleh kalian batasan-batasan Allah subhanahu wa ta'ala, perintah-perintahnya. Kerjakanlah dan jauhilah segala larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Multazim bi hududillah, teruslah kalian berada di atas jalur-jalur ketaatan tersebut. Multazim bi awamirillah, mubta'id amma yagdubullahu tabaraka wa ta'ala. Jauhkanlah diri-diri kalian dari apa saja yang bisa mendatangkan kemurkaan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Muhafid ala ta'atillah, hati yang selamat adalah hati yang akan senantiasa menjaga dirinya untuk selalu melakukan amalan-amalan ketaatan. Wa ala hukukillah fi darajatil ula, dan hati-hati yang selamat tersebut beliau nasihatkan akan senantiasa menjaga hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, karena hak-hak Allah azza wa jal adalah hak yang paling wajib untuk kita tunaikan. Hak yang paling wajib untuk kita tunaikan. Banyak hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah kita mentauhidkan Allah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita melakukan yang namanya kesyirikan. Kalau kesyirikan itu akan mendatangkan kemuliaan, pasti Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengharamkan kesyirikan. Tapi kenyataan yang ada adalah kebalikannya. Kesyirikan itu akan mendatangkan kemurkaan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat. Bukan sekedar kemurkaan, tapi sangat besar kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap kesyirikan tersebut. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diancam oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalaulah engkau melakukan kesyirikan, akan terhapus seluruh amalanmu. Kalau sudah seorang melakukan kesyirikan, berarti dia sudah berani menentang Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti dia sudah berani menentang Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tanda-tanda bahwasanya hatinya bukanlah hati yang salim, bukanlah hati yang munib, akan tapi hati yang marid, hati yang berpenyakit. Kalau sudah berani melakukan kesyirikan. Dan kesyirikan sangat banyak sekali cabangnya. Jangan ada di bayangan kita kalau kesyirikan itu adalah seorang yang beribadah kepada sapi misalkan, seorang yang beribadah kepada hewan-hewan ternak. Bukan sekedar itu kesyirikan. Tapi banyak sekali cabang-cabang di luar sana. Bahkan Rasulullah SAW memperingatkan kita dari syirkun khafi, syirik yang tersembunyi adalah ar-riya, menginginkan pujian dari manusia. Ini siapa yang bisa selamat dari hal ini kecuali mereka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih bahwasanya kesyirikan yang ringan tadi, syirkul khafi, kesyirikan yang tersembunyi tadi diibaratkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di tengah malam. Semut hitam kecil berjalan di atas batu yang hitam di tengah malam. Siapa yang melihatnya? Sangat tipis sekali. Inilah kesyirikan yang selalu diwaspadai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ar-riya, ar-riya. Ingin mendapatkan pujian dari orang lain, as-sum'ah, ingin mendapatkan pendengaran dari orang lain. Maksudnya dia ingin mendapatkan apa-apa yang dari orang lain itu, rekomendasi, pujian dan yang semisalnya. Bukan mengharapkan ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharapkan ibadahnya wajah Allah Rabbul Alamin, surga Allah Tabaraka wa taala. Akan tapi yang diinginkan adalah manusia. Dia sengaja membaca Al-Qur'anul Karim dengan suara yang indah, sum'ah, agar didengar oleh orang lain. Yang mana sum'ah ini akan mendatangkan ar-riya. Dia akan dipuji, oh si fulan Masya Allah bacaannya bagus. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung daripada niat kita. Kalau niat kita adalah mendapatkan pujian, pasti kita akan mendapatkan pujian tersebut. Pasti. Bukan satu hal yang mustahil, pasti. Kalau kita melakukan satu amalan soleh, tujuan kita, niat kita adalah pujian orang lain, pasti kita akan mendapatkan pujian tersebut. Akan tetapi, ingat resiko yang ada. Nanti di yaumul qiyamah kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Tidak akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mendapatkan balasan. Mungkin kita letih melakukan amalan soleh di dunia, apakah itu qiyamul lail, qiraatul Quran, sedekah. Habis harta kita untuk bersedekah. Kalau kita berniat untuk orang mengatakan kita sebagai ajwadun nas, orang yang dermawan, kita akan dapatkan itu. Akan tetapi resikonya adalah, atau konsekuensinya adalah, di surga kelak Allah Subhanahu wa taala tidak akan menilai itu sebagai amalan soleh. Itu bentuk kesyirikan. Jadi kesyirikan ini sangat luas. Hati-hati kita dari yang namanya kesyirikan, terutama syirkul khafi, kesyirikan yang tersembunyi. Karena riya ini adalah penyakit besar yang harus segera diobati. Dan qalbun salim, hati yang selamat, insyaallah ta'ala, dia akan selalu berusaha untuk membentengi dirinya dari segala macam bentuk kesyirikan. Ini kata beliau. Nasihat beliau bagi mereka-mereka yang ingin memiliki qalbun salim, hendaknya menjaga dirinya dalam koridor ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjaga terus hak-hak Allah Azza wa Jal yang paling utama, yaitu mentauhidkan Allah dalam segala macam bentuk peribadahan yang dia miliki. Wa ala huquqil ibad. Dan hati yang selamat pun akan bisa didapatkan tatkala dia menjaga hak-hak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, hak-hak sesama muslim, hak-hak sesama manusia. Yahtarim a'radahum, dia menghormati harga diri yang dimiliki oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kemudian beliau nukilkan di sini sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa inna dima'al muslimin wa amwalahum wa a'radahum haramun 'alaikum ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa inna dima'al muslimin, sesungguhnya darah-darah kaum muslimin, wa amwalahum, dan harta-harta mereka, wa a'radahum, dan harga diri mereka, haramun alaikum, adalah perkara-perkara yang haram atas kalian tumpahkan dan hinakan. Kahurmati yaumikum hadha, seperti haramnya hari kalian ini. hadza fi syahrikum hadza, dan haramnya bulan ini, fi baladikum hadza, dan haramnya negeri ini. Ini sabda Rasul sallallahu alaihi wa ala wasallam yang beliau ucapkan pada hari-hari beliau berhaji, hajjatul wada', haji perpisahan yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala wasallam bersama sahabat-sahabat beliau. Dan di antara khutbah yang beliau sampaikan pada hari Arafah, maka disebutkan di sini ka hurmati yaumikum hadza, seperti haramnya hari kalian ini, maksudnya adalah hari Arafah. Fi syahrikum hadza, dan haramnya bulan kalian ini, maksudnya adalah bulan Dzulhijjah. Kita tahu bahwasanya bulan Dzulhijjah adalah bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya diharamkan apa? Tidak boleh di sana ditumpahkan darah kaum muslimin, tidak boleh terjadi di sana peperangan. Menunjukkan bahwasanya bulan tersebut adalah bulan yang mulia. Begitu pula sabda Rasul alaihi salatu wasallam fi baladikum hadza, haramnya negeri kalian ini, maksudnya adalah kota Mekah al-Mukarramah. Jadi hari Arafah, bulan Dzulhijjah, dan kota Mekah al-Mukarramah adalah tempat-tempat dan waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diharamkan di sana untuk menzalimi kaum muslimin. Diharamkan di sana untuk terjadinya peperangan. Maka kata beliau alaihi salatu wassalam, dima'al muslimi, darah-darah kaum muslimin pun seperti itu. Amwalahum, harta-harta mereka, aradahum, harga diri mereka haram untuk dihinakan. Amwalahum, harta-harta mereka haram untuk dirampas. Dima'ahum, darah-darah mereka haram untuk ditumpahkan. Ini wasiat dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Darah-darah kaum muslimin, harta-harta mereka, harga diri, harga nama diri mereka adalah perkara-perkara yang haram. Ini al-haq. Kita sampaikan al-haq ini kepada mereka, orang-orang Dawa'ish, orang-orang ISIS, bahwasanya darah-darah kaum muslimin yang kalian tumpahkan adalah perkara yang haram, tidak dibenarkan di dalam Islam. Kalau kita ingin mengukur apakah mereka di atas al-haq, apakah mereka berada di atas al-haq ataukah berada di atas al-batil, kita lihat sikap mereka terhadap sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Sampai kepada mereka dalil-dalil, sampai kepada mereka hujjah-hujjah. Jangan difikir apa yang dilakukan oleh mereka kaum Khawarij, Dawa'is, ISIS adalah bertentangan dengan Al-Qur'anul Karim yang mereka yakini. Apa amalan apapun yang mereka lakukan sesuai dengan Al-Qur'an, sesuai dengan sunnah, ini yang mereka yakini. Akan tetapi keyakinan ini bukan berada di atas al-haq, berada di atas al-batil. Ini bedanya. Mereka berhujjah dengan Al-Qur'anul Karim, mereka berhujjah dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala kata mereka berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Yang berhukum selain dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang kafir. Maka seluruh dunia yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala adalah kufar. Diambil tawanan dari dunia-dunia tersebut, negara-negara yang mereka hukum sebagai kafir tersebut, dan ditumpahkan darahnya karena mereka kafir halal. Mereka berhujjah dengan Al-Qur'an. Apakah dengan itu Al-Qur'anul Karim membenarkan apa yang mereka lakukan? Lah. Kalau kita masih ingat apa yang disebutkan oleh Syekh Rabi' hafizahullah wara'ah di awal-awal risalah ini. Kata beliau hafizahullah wara'ah, Al-Qur'anul Karim yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Al-Qur'an itu bisa memberikan hidayah kepada siapapun dan bisa menyesatkan siapapun. Tergantung pemahamannya. Siapa yang memahami Al-Qur'anul Karim, yang memahami sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman salaf, maka dia selamat. Hidayah ada di hadapannya. Akan tetapi kalau Al-Qur'anul Karim wa sunnah tidak difahami dengan pemahaman para salaf, tidak dipahami dengan pemahaman para sahabah, tabi'in, atba' tabi'in, maka ad-dalalah yang akan mereka dapatkan, kesesatan. Berbeda jalurnya. Oleh karena itu ini adalah al-haq yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan darah kaum muslimin, harta kaum muslimin, dan harga diri kaum muslimin haram untuk ditumpahkan, haram untuk dirampas, dan haram untuk dihinakan. Tatkala sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini sampai kepada mereka, bukan al-haq ini yang diterima. Malah mereka takwilkan. Mereka tafsirkan seenak jidat mereka. Bahwasanya darah kaum muslimin haram. Akan tetapi yang kami bunuh bukanlah muslimin, kuffar. Selain kelompok Dawa'ish, selain kelompok ISIS, mereka hukumi sebagai kafir. Ini kesesatan yang nyata. Dan sekaligus ini membantah ucapan seorang da'i yang menyebutkan dengan tuduhan dusta dan menebarkan tuduhan dusta bahwasanya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah ajaran hakikat dari ajaran ISIS. A'udzubillah. Dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak mengajarkan orang untuk membunuh seperti itu. Dan tidak menganggap orang yang tidak berada di atas dakwah Salafiyah sebagai mereka orang-orang kufur. Mereka orang-orang kafir. Tidak. Yang seperti itu adalah dakwah Khawarij. Yang keluar dari golongan mereka, kafir. Tapi kita Ahlus Sunnati wal Jamaah yang berada di atas dakwah Salafiyah, yang keluar dari dakwah Salafiyah, muslimin. Mereka saudara-saudara kita, kaum muslimin. Akan tetapi terpengaruhi dengan syubhat, syahwat yang harus kita nasihati terus. Inilah tugas Salafiyin, menasehati. Oleh karena itu disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya Ahlus Sunnati wal Jamaah arhamun nasi bil khalqi. Ahlus Sunnati wal Jamaah, mereka-mereka yang berada di atas dakwatus salafiyah, orang-orang yang paling sayang kepada sesama manusia. Kita tidak ingin mereka terus berada di atas kesesatan. Oleh karena itu kita nasihati, ayo jangan. Manhajul muazanah, berbeda dengan ajaran Al-Quran, berbeda dengan ajaran sunnah, bertaubat kalian, ayo. Kita ajak seperti itu, kita nasihati. Akan tetapi nasihat ini dipelintirkan oleh mereka, tidak diterima oleh mereka, bahkan dituduh sebagai pemecah belah umat. Kalau sudah al-haq dengan al-batil tertukar, al-haq dijadikan al-batil, al-batil dijadikan al-haq, maka tidak ada yang bisa memberikan hidayah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keadaan mereka Dawa'ish. Dan kalau disampaikan al-haq, tidak mau menerima. Tinggal kita lihat bersama. Apakah mereka memiliki qalbun salim ataukah qalbun mariyud? Bisa kita jawab insyaallah taala dari apa yang disampaikan oleh Syekh Rabi' hafizahullah wa ra'ah. Kemudian kata beliau hafizahullah, "Idza kunta tudafi' 'anil haq." Jika engkau adalah seorang yang membela al-haq. "Fabayyin sahibal batil." Jelaskanlah kesesatan mereka, mereka yang berada di atas kebatilan. "Wa takallam bima fi." Dan jelaskan kepada kaum muslimin, jelaskan kepada manusia tentang kebatilan-kebatilan tersebut, kesesatan-kesesatan tersebut. Fahadha jihadun. Karena ini adalah salah satu bentuk dari jihad. Jihad itu terbagi dua, ikhwat fillah rahani wa ra'akumullah. Jihad yang dilakukan di medan perang dengan senjata-senjata kaum muslimin yang bertujuan untuk meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala melawan orang-orang kafir. Ini perlu digarisbawahi. Melawan orang-orang kafir, bukan melawan muslimin. Melawan muslimin bukan jihad namanya. Melawan orang-orang kafir di medan perang sana, ini jihad yang pertama. Jihad yang kedua yang dijelaskan oleh beliau hafizahullah wa ra'ah, kita berjuang untuk menjelaskan kepada umat, kepada kaum muslimin, kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala tentang al-haq dan al-batil. Tentang al-haq dengan al-batil. Harus dua-duanya. Jangan al-haq terus yang kita sampaikan. Al-haq, al-haq, al-Quran, sunnah, al-Quran, sunnah. Hanya sekedar itu. Tanpa menasehati mereka untuk jauh dari kebatilan. Ini bukan manhajnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita menyampaikan al-haq dari Al-Quran, menyampaikan al-haq dari As-Sunnah. Kita pun menyampaikan kebatilan, kesesatan dari mereka-mereka yang berdalil. Kalau bisa kita katakan berdalih dengan Al-Quran dan Sunnah tadi. Kelompok Syiah Rafidhah saja, mereka mengatakan bahwasanya kami berada di atas Al-Quran dan Sunnah. Kalau hanya sekedar al-haq yang kita sampaikan tanpa menjelaskan kebatilan, kesesatan kepada kaum muslimin, kepada umat, maka tidak akan terbedakan antara al-haq dengan al-batil. Oleh karena itu di sini beliau menjelaskan, kalau memang engkau membela al-haq, loyal kepada al-haq, jelaskanlah mereka-mereka yang berada di atas kebatilan. Bicara tentang kesesatan-kesesatan tersebut. Karena ini merupakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua amalan penting. Yang pertama adalah mubasysyira, memberikan kabar gembira. Kabar-kabar gembira disampaikan kepada kaum Rasul sallallahu alaihi wasallam, umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ada pula tugas yang kedua. Apa tugasnya selain mubasysyira? Wa nadhira, memperingatkan umat manusia dari yang namanya kesesatan. Bukan hanya sekedar memberikan kabar gembira tentang amalan-amalan soleh, itu tugas Rasul sallallahu alaihi wasallam. As-shaumu junnah misalkan, puasa itu adalah benteng bagi manusia dari melakukan kejelekan, dosa dan kemaksiatan. Man qama ma'al imam hatta yansarifa, barang siapa yang salat bersama imam sampai selesai, kutiba lahu qiyamul lailah, maka dia akan dicatat salat semalam suntuk. Ini tugas Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan kabar-kabar gembira kepada umat-umat beliau alaihi salatu wassalam. Akan tetapi nadhiran juga merupakan tugas beliau, memberikan peringatan, menjelaskan kejelekan mereka, orang-orang khawarij. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tegas, kalau kalian bertemu dengan orang-orang khawarij dimanapun kalian bertemu mereka, faqtuluhum, binasakan mereka, menjelaskan kejelekan orang-orang khawarij. Bukan hanya sekedar kabar gembira, kabar gembira, kabar gembira terus. Al-haq disampaikan, al-batil pun dijelaskan. Inilah dakwah salafiyah. Tidak diam dari kebatilan. Kalau kita diam dari kebatilan, kasihan kaum muslimin. Kasihan umat manusia. Tidak akan bisa membedakan antara al-haq, antara kebenaran dengan kebatilan. Kemudian kata beliau setelah menjelaskan bahwasanya yang demikian ini, menjelaskan kebatilan orang-orang yang berada di atas kesesatan tersebut adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amma an taftariya 'alal muslim wa tantahika 'ardahu fa hadha min ashaddil muharramat. Adapun jika engkau berdusta, menyebarkan kedustaan-kedustaan di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah-tengah umat manusia tentang seorang muslim, dan engkau menghinakan harga diri mereka, fahadha min ashaddil muharramat, ini sesungguhnya adalah keharaman yang paling besar. Kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha, sesuai dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, haramnya darah kaum muslimin, harta kaum muslimin, dan harga diri kaum muslimin. Kalau kita melihat apa yang disebutkan oleh beliau hafizahullah wa ra'ah tentang apa yang dijelaskan di sini, haramnya darah kaum muslimin, haramnya harta kaum muslimin, dan harga diri kaum muslimin, kita bisa melihat kenyataan yang ada bahwasanya dakwatus salafiyah selalu dipojokkan, selalu dijelek-jelekkan. Bahkan bukan hanya sekedar dakwatus salafiyah, yang disebut sebagai wahabi, disebut sebagai ahlu tahdhir, jemaah tahdhir, dan yang semisalnya. Akan tetapi orang-orang yang berada di atas jalur salafiyah tersebut pun harga diri mereka dihinakan. Ini yang beliau tanbih, yang beliau peringatkan. Amma antaftari ala muslim, kalau engkau berdusta atas nama seorang muslim, dan ini tersebar kedustaan-kedustaan atas nama beliau khususnya Syekh Rabi hafizahullah wa ra'a dan para masyayikh salafiyin yang ada di Mamlakah sana, di ada Saudi sana. Kedustaan-kedustaan atas nama mereka. Sehingga dengan kedustaan-kedustaan tadi dijelaskan oleh beliau kemarin, halat bainan nasi wa bainal haq, menghalangi manusia dari al-haq. Karena orang manusia, kaum muslimin yang melihat momok salafiyin, melihat momok dakwah salafiyah adalah momok yang menyeramkan. Karena akibat kedustaan-kedustaan, harga diri ulama us-salaf dijatuhkan. Tidak ada lagi harganya, tidak dimuliakan. Yang seharusnya ahlul ilm, Para ulama, warathatul anbiya, pewarisnya para nabi, mereka memiliki hak diantaranya adalah kita muliakan. Tidak boleh dihinakan. Akan tetapi mereka yang berada di atas al-batil, mereka yang berada di atas ad-dalalah, dengan mudah menjatuhkan harga diri dan berdusta atas nama mereka, para ulama us-salaf. Dijelaskan oleh beliau hafizahullah wara'ah, hadza qalahu ar-rasul alaihi salatu wassalam fi hajjatil wada'. Apa yang diucapkan ini adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam pada haji wada', haji perpisahan. Liqarrir, untuk beliau menetapkan hurmatul mukmin, mulianya diri seorang mukmin. Hurmatul mu'min a'zamu indallahi min hurmatil Ka'bah. Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya harga diri seorang mukmin, kemuliaan seorang mukmin itu lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada kemuliaan Ka'bah al-Musyarrafah, Ka'bah yang berada di kota Al-Makkah al-Mukarramah, itu posisinya masih berada di bawah daripada kemuliaan seorang mukmin. Seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan mereka lebih dibandingkan atau daripada Ka'bah al-Musyarrafah yang ada di Mekah al-Mukarramah. Kata beliau, hurmatul mu'min laisat sahlah. Kemuliaan seorang mukmin bukanlah perkara yang sangat remeh. La nastahin wa nastakhif bi'a'radin nas. Tidak boleh kita hinakan harga diri mereka. Orang-orang mukminin, mereka yang berada di atas da'watul haq, mereka yang berada di atas da'watul salafiyah, tidak boleh dijelek-jelekkan, dihinakan, bahkan didustakan atas nama mereka. Idza kana mubtadi'an dhallan aw kafiran musyrikan fihi khatar 'alan nasi bayyin. Jika ada kejelekan dari kalangan ahlul bid'ah wad dhalal, ataukah dari seorang kafir yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka memiliki bahaya di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah-tengah umat manusia, kata beliau hafizahullah wara'ah, bayyin, jelaskanlah. Mungkin dari apa yang disebutkan oleh beliau ada yang berdalih bahwasanya kalian, wahai ahlu sunnati wal jamaah, wahai orang yang berada di atas da'watul salafiyah, menjelek-jelekkan keadaan kaum mukminin, pentolan-pentolan kesesatan, selalu kalian koar-koar menjelek-jelekkan itu. Dibahas oleh beliau di sini, kalau seorang mubtadi', seorang ahlul bid'ah wad dalal, ataukah seorang kafir musyrik, padanya terdapat khatar 'alan nas, ancaman kepada kaum muslimin, kepada manusia. Maksudnya apa? Disebarkan syubhat-syubhat di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah-tengah umat manusia. Tersebar syubhat-syubhat mereka. Ini yang dikhawatirkan, kata beliau, bayyin, jelaskanlah. Dan bukan bagian dari menjatuhkan harga diri mereka. Lihatlah bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelekkan orang-orang khawarij. Kilabun nar, anjing-anjingnya neraka, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah dengan itu kita berani mengatakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menghargai harga diri mereka? La. Masing-masing harus ditempatkan pada tempatnya. Dan insyaallah taala akan kita lanjutkan pembahasan ini lebih lanjut pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.